bercita-cita jadi presiden. Presiden sebuah negeri namanya RRR, singkatan dari Republik Rakyat Reggae. Negeri yang anti sial, orangnya gimbal-gimbal, yang doyan sama barang ilegal. Yo man, pasukan lima jari namanya diilhami dari sebuah tanaman yang udah gak asing bagi beberapa orang yang doyan. Pasukan lima jari bilangnya.